Apakah takdir bisa dirubah? Takdir, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan seluruh ilmu Allah yang berkaitan dengan makhluk hingga hari kiamat telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Inna Allah kataba maqadir al khalaiq qabla yakhluqa samawati wal ardi bi 50 alf sana. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencatat seluruh takdir ya makhluk ini 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berkata, tulislah. Kata pena, wa madza aktub? Apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah. Catatlah ya. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ma farratna fil kitabi min syai. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang luput dari catatan kami. Seluruhnya ya, fi kitabin mubin. Seluruhnya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi data utama seluruh kejadian, seluruh perubahan semua sudah dicatat di sumber data di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah ilmu Allah, Allah catat di Lauhil Mahfuz tentang yang berkaitan dengan takdir-takdir makhluk. Wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Semuanya yang terjadi. La haula wala, tidak ada perubahan suatu kondisi kecuali Allah mengetahuinya. Ya, bayangkan ada daun satu yang jatuh di manapun dia, Allah mengetahui. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidak ada satu biji pun di bawah bumi kecuali Allah mengetahuinya. Ya. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada satu yang kering, tidak ada satu yang basah kecuali Allah mengetahui. Semuanya tidak ada yang luput. Allah tahu segala sesuatu dengan detail. Allah yang menciptakan kita, seluruh makhluk ini, seluruh yang kita lakukan, seluruh yang kita bicarakan Allah tahu. Seluruh pandangan yang kita lihat seluruhnya juga Allah tahu. Tidak ada yang luput dari karena seluruh alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Apakah yang dicatat di Lauhil Mahfuz ini bisa berubah? Tidak bisa berubah. Namun ada perincian data tersebut Allah turunkan kepada malaikat. Di antaranya takdir yang berkaitan dengan ya umur seseorang, takdir yang berkaitan takdir tahunan, ada takdir harian. Ya, ini dijelaskan dalam pembahasan masalah takdir. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan la yaruddu al-qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali apa? Doa. Maksudnya apa? Maksudnya malaikat diberi catatan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya tentang si fulan ini, dia akan misalnya rezekinya sekian saja. Ternyata si fulan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengatakan, karena dia telah berdoa minta kepadaku tambah rezekinya. Dirubahlah catatannya oleh malaikat. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada umul kitab lauhil mahfuz. Catatan yang ada di malaikat, proses perubahan catatan tersebut, semuanya telah tertulis di lauhil mahfuz. Di lauhil mahfuz tercatat. Malaikat mencatat demikian, kemudian si fulan berdoa, kemudian Allah perintahkan tambah rezekinya, proses perubahan ini semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Paham? Jadi yang berubah yang ada di catatan malaikat, yang di Lauhil Mahfuz tidak pernah berubah. Takdir yang di Lauhil Mahfuz tidak akan pernah berubah.